Percuma benih kau taburkan di semak-semak yang gersang. Percuma saja kau berharap tumbuh wangi kembang bila hari tiada turun hujan. Cukup luka bagi diriku, kadang iri di hati. Takkan mungkin kehadiranmu mampu mengobati sakit hatiku. Sembuh belum tentu. Biar saja kapal berlayar pergi dan tak kembali. Biar saja, cukup sampai di sini. Aku hanya seorang wanita yang punya hati lemah segalanya. Aku hanya bisa menangis dan linangkan air mata. Kini cintaku sudah terluka, hatiku kecewa. Cukup luka bagi diriku, kadang nyeri di hati. Takkan mungkin kehadiranmu mampu mengobati sakit hatiku. Sembuh belum tentu. Biar saja kapal berlayar pergi dan tak kembali. Biar saja, cukup sampai di sini. Aku hatiku kecewa. Aku